بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. سبيلي يعني مقصود أبا طريقي، يعني طريق شابة، يعني apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? An'u ila Allah, diambil dari lafaz ini apa pemecahan? Nah, disyaratkan ikhlas dalam berdoa. Ala basiratin, apa bukan diambil dari ini apa? Ilmu. Berarti dalam berdoa harus apa? Harus berilmu, bersiwak. Jadi mutabah, syarat ya. Syarat mutabah pada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala ala basirah. Nah, berilmu ya, berarti namanya ilmu dia bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Baik. Kemudian kita telah masuk hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau diutus ke Yaman. Apa saja? Kawasan? Ketika mengutus keduanya, telah kita sebutkan wasiat Rasulullah kepada Mu'adz dan kepada Abu Musa ketika diutus ke Yaman. Apa? Kemudian Rasulullah SAW berkata, inna kata tiqaman min ahmil kitab, diambil dari apa pemujain? Di antara syarat seorang dai hendaknya dia mengetahui halul mat'um, keadaan orang yang sedang didakwahi. Di sana beberapa hal yang tergantung dalam ilmu yang wajib harus ada pada seorang dai. Apa saja itu? Nah, sekarang al-ilm, ilmu itu mencakup beberapa hal. Di antaranya ini, mengetahui ilmu di halil mat'um, ilmu tentang keadaan mat'umnya. Di sana beberapa hal lagi yang masih dalam kandungan ilmu. Apa saja itu? Al-ilmu bisyar. Nah, itu intinya. Terus al-ilmu bisabil al-mawsul ila maqsud. Nah, al-ilmu bisabil al-mawsul ila maqsud, mengetahui ya jalan yang bisa menyampaikan kepada maksud, yaitu al-hikmah. Tayyib. فَيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَدَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي الْوَدِهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهُ. Diambil darinya apa beberapa yang pertama kali didakwakan tentang Tauhid. Nah, yang pertama kali yang didakwakan adalah Tauhid Allah. Dapat makna Tauhid karena kita lewati pada kajian-kajian yang lalu. Baik, kita masuk pada penjelasan hari selanjutnya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka apabila mereka mentaatimu pada perkara tersebut, yaitu perkara tauhid, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin, maka ajarilah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas mereka 5 salat. Fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan malamnya. Dalam sehari semalam hendaknya engkau memberitahukan kepada mereka, mengajari kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat 5 waktu. Ini setelah ketauhidan benar-benar tegak pada mereka. Fa innahum ata'uka bidzalik, maka apabila mereka juga mentaatimu pada perkara ini, yaitu pada perkara atau perintah-perintah sebelumnya, fa a'limhum annallaha aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fatarantu 'ala fuqara'ihim. Maka beritahulah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka sedekah, suatu sedekah, pengeluaran harta, yaitu zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang zakat ini diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka. Faturaddu 'ala fuqara'ihim, yang kemudian harta yang diambil dari orang-orang kaya tersebut dikembalikan, diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Dari sini ikhwanifillah kita ketahui at-tadarruj fi dakwah, yaitu tingkatan-tingkatan dalam berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal yang disebut dengan faqihul sahabah, seorang yang faqihnya para sahabat. Tayyib. Yang pertama tauhidullah, kemudian naik pada tingkat selanjutnya menerangkan tentang salat, kemudian naik ke tingkat selanjutnya menerangkan tentang zakat. Tayyib. Demikian keadaan seorang yang berdakwah. Memulai dengan yang penting, yang lebih penting, kemudian yang penting, kemudian hal-hal selanjutnya. Baik. Setelah menegakkan tentang sholat dan pembahasan tentang sholat, bagaimana cara-cara serta syarat-syaratnya, kemudian apa yang wajib badannya serta sunnah-sunnahnya, insya Allah kita bahas di pelajaran ini. Syahid dari sini adalah pada hal pertama, yaitu perintah Rasulullah SAW kepada beliau untuk faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, ini syahid dari hadis. Ya. Kemudian pada perkataan beliau tentang zakat, ikhwanillah, di sini Rasulullah mengatakan untuk khadu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, yaitu orang-orang kayanya dari kaum muslimin. Karena zakat hanya khusus untuk orang-orang yang berislam. Ada pun orang-orang kafir, mereka tidak diambil zakat, akan tapi diambil namanya jizyah, bukan zakat. Pajak. Jizyah mungkin bisa diartikan pajak di sini. Ya. Tapi lebih ahsan kita menggunakan lafaz syar'i, karena pajak mungkin bisa orang salah paham. Karena saat ini pajak diambil dari orang-orang muslim, yang seharusnya hal ini tidak diperbolehkan. Baik. Tu'khadhu min aghniyaihim fatarantu 'ala fuqara'ihim. Kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Dan di sini kita ketahui bahwasannya zakat itu dikembalikan kepada fuqara kaum muslimin. Fuqara'ihim maksudnya adalah fuqara dari kalangan kaum muslimin. Sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Karena iftarad, tidak ada sedekah yang wajib bagi kita kecuali zakat. Fa innahum ata'uka li dzalik, maka kemudian setelah mereka mentaati kamu pada perkara ini, fa iyyaka wa fara'il amwalihim, maka berhati-hatilah dari harta-harta yang mulia di sisi mereka. Lihat di sini ketika Rasulullah memerintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya, akan tapi tetap untuk menjauhi harta-harta yang mulia di sisi pemiliknya. Karena tentunya namanya harta, misalnya ibil, unta. Unta bagi pemiliknya ada yang ini mempunyai apa, nilai tinggi, ini yang pertengahan, dan ini yang rendah. Nah, seorang yang diperintahkan untuk mengambil zakat dari mereka tidak boleh kemudian memilih unta yang paling bagus, tidak boleh. Ini termasuk dalam qara'im al-balihim. Nah, tapi dia mengambil yang tengah-tengah. Lihat bagaimana Islam mengatur sehingga tetap menjaga hati orang yang bersedekah tadi, orang yang membayar zakat. Sampai dia membayar zakat kemudian merasa terzalimi karena harta yang dia cintai, ya, yang mulia di sisinya malah diambil oleh, ya, orang yang ditugasi untuk mengambil zakat. Dan tapi Rasulullah mengajarkan dari hadis ini untuk mengambil zakat dari harta yang mutawassit, harta yang pertengahan. Bukan yang jelek, bukan pula yang bagus sekali, kan, tapi yang tengah-tengah. Wattaqi bi'atan madzlum. Kemudian beliau memperingatkan kepada orang-orang yang ditugas untuk mengambil zakat ini, ya, untuk berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Dari sini pula kita ketahui khalifillah, ya, karena masalah harta adalah fitnah. Mungkin seorang diberi amanah untuk mengambil zakat, ya, dia juga ada keinginan untuk mengambil demi dirinya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, berhati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi. Ya, dia diambil hartanya tanpa hak. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya doanya orang yang terzalimi tidak ada pembatas antara doa tersebut dengan Allah, ya, yang satu pembatas pun. Dan ini mencakup semua orang-orang yang zalim. Kezaliman baik diambil hartanya, kezaliman baik diambil harga dirinya, dicela ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya berbentuk kezaliman. Dan di sini pula kita ketahui bahwasanya doa orang yang terzalimi adalah mustajab. Ini penjelasan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang sesungguhnya pada setiap lafaz-lafaz hadis ini khalifillah membutuhkan syarah yang panjang lebar. Akan tapi yang kita inginkan dari hadis ini adalah syahid dari hadis. Yang kenapa Syekh membawakan hadis ini untuk bab doa ila syahadat bi Allah tentang wajibnya berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yaitu pada awal hadis. Adapun kelanjutan hadis ini masing-masing disyarah pada babnya masing-masing. Yang fikih yang diambil tentang fikih, yang pelajaran tentang adab diambil tentang adab, zakat tentang zakat, demikian. Ini masuk semuanya pada pelajaran nanti pembahasan salat juga disebut, pembahasan zakat disebut, ya, pembahasan masalah doa juga disebut. Sehingga penting hadis ini dihafal. Ada pun hadis Sa'd bin Sa'ad, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.